إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Puan Suci Rahimani wa Rahimahumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kita akan menyempurnakan pembahasan pada hadis yang ke-35, di mana kita sedang membaca syarah dari Syekh Al-Utsaimin Rahimahullah Ta'ala. Dan kita sudah sampai kepada faedah yang ke-9 yang bisa dipetik dari hadis ini. Qala rahimahullahu ta'ala at-tasi'ah yang ke-9, aizamu istighfaril muslim. Bahwasanya perbuatan merendahkan seorang muslim adalah suatu yang besar, suatu perkara yang tidak bisa dianggap remeh, suatu keburukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala liqawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hadis ini, berdasarkan petikan dari hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi imri'in minasyari an yahsir akahu al-muslim. Cukuplah seseorang itu dari keburukan. Artinya apabila dia memiliki keburukan ini, maka cukup untuk dikatakan dia adalah seorang yang buruk. An yahsir akahu al-muslim, bahwasanya dia merendahkan, meremehkan saudaranya seorang muslim, saudaranya yang muslim. Maka ini menunjukkan bahwasanya merendahkan seorang muslim adalah suatu perbuatan yang besar, tidak bisa dianggap remeh. Cukup seorang dikatakan buruk apabila kemudian dia merendahkan saudaranya. Qala wa dhalika lima yatarattabu ala istiqaril muslimi minal mafasid. Dan hal tersebut dikarenakan merendahkan seorang muslim itu akan membawa kepada mafsadah-mafsadah. Dikarenakan mafsadah yang akan dibawa oleh sikap ini, yaitu keretakan hubungan, keretakan ukhuwah, katakan persaudaraan antara sama muslim. Dengan sikap merendahkan seperti ini, sikap tidak menghargai saudaranya, maka ini menjadikan perbuatan ini sebagai suatu keburukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala al-'ashirah تحريم دم المسلم وماله وعرضه. Faedah yang ke-10 yaitu mengenai diharamkannya darah seorang muslim, juga hartanya serta kehormatannya. Qala wa hadha huwa al-asl, dan inilah hukum asalnya. Kalau seorang itu tidak boleh menumpahkan darah saudara yang seorang muslim, tidak boleh mengambil hartanya, dan tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Intinya tidak boleh menzalimi dia dalam hal harta, darah, dan juga kehormatan. Qala lakin tujadu asbabun tubihu dzalika. Akan tetapi di sana ada sebab-sebab yang membolehkan hal tersebut, yang menjadikan seseorang boleh untuk menumpahkan darah seorang muslim atau kemudian mengambil hartanya atau kemudian juga yaitu menjatuhkan kehormatannya dalam hal membalas dengan yang semisal. Qala ini hadza qala Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Sungguhnya sabil, yaitu jalan, itu ada bagi orang yang menzalimi manusia. Artinya kalau orang yang tidak menzalimi manusia tidak boleh dizalimi, tidak boleh kemudian di balas, tidak boleh kemudian ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Akan tetapi di situ ada jalan yang terbuka bagi orang-orang yang terzalimi. Dan tentu saja ini dengan cara mengajukannya ke mahkamah untuk kemudian diajukan kisos dan lain sebagainya. Maka di situ dibuka pintu untuk membalas perbuatan kezaliman. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sesungguhnya jalan itu ada bagi orang yang menzalimi manusia, wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan berbuat melampaui batas berbuat zalim di atas muka bumi ini tanpa ada alasan yang hak. Surah Asy-Syura ayat 43 atau 42. Dan disebutkan ayat sebelumnya oleh beliau, qala wa la man intasara ba'da dhulmihi fa ulai kama 'alaihim min sabil. Adapun orang yang membalas setelah kezalimannya, yaitu setelah dia dizalimi, fa ulai kama 'alaihim min sabil, maka mereka itu tidak ada jalan bagi orang yang seperti ini, yang hanya membalas. Orang yang hanya membalas kezaliman orang lain sesuai dengan kezaliman tersebut, tidak melebihi kezaliman yang menimpa dirinya, maka tidak ada sabil, tidak ada jalan untuk dituntut, tidak ada jalan untuk kemudian dicela orang yang terzalimi untuk ketika dia membalas, tidak ada celaan padanya. Adapun orang yang menzalimi, inilah yang kemudian dia mendapatkan celaan dan juga bisa dibalas dengan yang semisal dengan apa yang dia perbuat. Ini faedah yang ke-10. Faedah yang ke-11, qala rahimahullah anna al-ummah al-islamiyyah law ittajahat bi hadhihi at-tawjihat lanalat sa'adat ad-dunya wal akhirah. Bahwasanya umat Islam ini kalau mereka mau mengambil petunjuk ini, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, niscaya mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Li'annaha kullaha adabun 'azimatun 'aliyatun rafi'ah. Karena petunjuk-petunjuk tersebut, arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, seluruhnya adalah adab-adab yang agung, yang tinggi. Yang mulia. dibimbing oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah ada paraf yang tinggi dan mulia. Tahsulu biha al-masalih, yang akan didapatkan dengannya maslahat-maslahat. Nah, dengan diterapkannya adab-adab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, akan terjalin ukhuwah Islamiyah yang erat antara sama kaum muslimin. Dan dalam ukhuwah Islamiyah yang erat-erat tersebut, akan banyak yang dihasilkan. Kaum muslimin akan menjadi kaum yang produktif, tidak kemudian terpecah satu sama lain, tidak kemudian hanya mengurusi permasalahan-permasalahan di antara mereka, percekcokan di antara mereka, namun jadi suatu umat yang produktif, suatu umat yang kemudian bisa mengurusi urusan-urusannya, permasalahan-permasalahan umat tersebut dengan sebaik-baiknya, tanpa kemudian memikirkan permasalahan di antara mereka. Wala wa tankabu biha al-mafasid, dan juga akan tertolak dengannya mafsadah-mafsadah, dengan adab-adab yang syar'i ini. Akan yaitu tidak ada kezaliman di antara kaum muslimin, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pencurian, perampokan, dan tidak pula ada ghibah, namimah, menjatuhkan orang lain, mencela orang lain, apabila ini mau diterapkan. Ini pembahasan mengenai hadis yang ke-35. Kita akan melanjutkan kepada hadis yang ke-36. Dan di sini diberikan judul oleh yaitu penerbit, A'malul birri wa jaza'uhu, amalan-amalan kebajikan dan juga balasannya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man naqasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, barang siapa yang melapangkan bagi seorang mukmin salah satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, kesempitan dari kesempitan-kesempitan dunia yang ada, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan melapangkan baginya satu kesempitan dari kesempitan-kesempitan dan kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, dan barang siapa yang memudahkan bagi seorang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Itu al-jazaa'u min jinsil amal, balasan adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan, sejenis dengan amalan yang dilakukan. Seorang melapangkan kesulitan dan kesempitan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesulitannya, tapi nanti kesulitan di hari kiamat. Demikian pula ketika dia menolong dan memudahkan urusan seorang muslim yang kesulitan, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Qala wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, dan juga siapa yang menutupi seorang muslim, menutupi aibnya, menutupi kejelekannya, menutupi dosanya, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, atau Allah akan menutupinya, menutupi kejelekannya, aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dan barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia menuntut ilmu pada jalan tersebut, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari Al-Quran tersebut di antara mereka. Illa nazalat 'alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghashiyatuhum rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmah, oleh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, mereka dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada, yaitu yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan malaikat. Al-Mala'il A'la, perkumpulan yang paling tinggi dari kalangan para nabi yang ada di sana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan orang yang, atau orang-orang yang berkumpul di salah satu masjid Allah, baca kitab Allah atau mempelajari kitab Allah, belajar ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebutnya di kalangan al-mala'il a'la, perkumpulan yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man batta'a bihi 'amaluhu, dan barang siapa yang diperlambat oleh amalannya, yaitu amalan jeleknya menjadikan dia terlambat, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan mempercepat langkahnya. Insyaallah akan kita baca syarahnya nanti dari penjelasan para ulama yang akan kita bacakan. Qala rawahu Muslim bi hadzal lafz, diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz ini. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Layth mengenai syarah hadis ini. Qala al-Imam Ibnu Daqiq Al-Layth rahimahullahu ta'ala, هذا الحديث عظيم. حديث ini adalah hadis yang agung, جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب, mengumpulkan beberapa jenis ilmu dan juga beberapa qawaid serta adab-adab. فيه فضل atau فيه فضل قضاء حوائج المسلمين, di dalamnya terdapat penjelasan mengenai keutamaan mengerjakan atau menunaikan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Wa naf'ihim bima yatayassaru min 'ilmin aw malin aw mu'awanatin aw isharatin bi maslahatin, dan juga memberikan manfaat kepada mereka dengan apa yang dimudahkan dari berupa ilmu ataupun kemudian juga harta atau bantuan atau menunjukkan kepada suatu maslahat, menunjukkan kepada suatu perkara yang bermanfaat. Aw nasihatin, atau dengan suatu nasihat. Aw ghairu dzalik, atau dengan yang selainnya, dengan cara apapun itu. Ketika seorang memberikan manfaat, membantu saudaranya, maka ini memiliki fadilah yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dirinya juga ketika dia menolong saudaranya. Qala wa ma'na tanfisu al-qurbati izalatuha, dan makna dari melapangkan kesulitan yaitu menghilangkannya. Menafasa an mu'minin kurbatan, siapa yang kemudian melapangkan kesulitan dari seorang mu'min, yang dimaksudkan adalah menghilangkan kesulitan tadi, berusaha untuk menghilangkannya dari dirinya, menolongnya ketika dia kesulitan. قال رحمه الله قوله سبد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما dan barang siapa yang menutupi seorang muslim. قال الستر عليه أن يستر زلاته. Menutupi seorang muslim yaitu menutupi kesalahan-kesalahannya, ketergelinciran-ketergelincirannya. Jika dia tergelincir melakukan dosa, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, ya, ditutupi, menutupi aib-aibnya. Qala wal muradu bihi asitru ala zawi al-hay'at wa nahrihim mimman laysa ma'rufan bil fasad. Dan yang dimaksudkan adalah menutupi orang-orang yang memiliki hay'at, yaitu apa, memiliki posisi atau juga memiliki kewibawaan, memiliki wibawa di kalangan kaum muslimin. Wa nahwihim, dan yang semisal dengannya, orang-orang yang baik, orang-orang yang dikenal baik. Bukan seorang yang apa, disebutkan iman laisa ma'rufan bil fasad. Dari kalangan orang yang tidak dikenal bahwasanya dia melakukan perbuatan-perbuatan jelek, bukan dari kalangan orang yang ahlul ma'asi atau mujahir yang betul-betul menampakkan kemaksiatan-kemaksiatannya, betul-betul menampakkan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini, seorang yang menampakkan kemaksiatannya di hadapan manusia, tidak kemudian ditutupi kesalahannya, karena memang dia sudah menampakkannya sendiri. Dia sudah membongkarnya sendiri di hadapan manusia. Adapun yang ditutupi aibnya dan kesalahan-kesalahannya, itu orang-orang yang berusaha untuk menutupi dosa-dosanya, tidak menampakkan dosa-dosanya, dilihat sebagai seorang yang memang zahirnya bagus, zahirnya seorang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangan. Ketika kita mengetahui aibnya, mengetahui suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukannya, pelanggaran syariat, dosa-dosanya, maka jangan sampai kita membongkarnya, membongkar aib tersebut. Qala wa hadha fi sitri ma'siyatihi waqa'at wa qadat. Dan yang dimaksud di sini adalah menutupi kemaksiatannya yang telah terjadi dan telah selesai, telah usai. Itu pada masa lalu, sudah lewat. Qala amma idza 'alima ma'siyatahu wa huwa mutalabbisun biha. Adapun apabila dia mengetahui kemaksiatannya dalam keadaan dia masih melakukannya, belum bertaubat darinya. Qala fa yajibul mubadaratu bil inkari alaihi. Maka wajib untuk bersegera mengingkari dirinya, mengingkari kemaksiatan tadi. Memberikan nasihat, memberikan masukan. Jangan dibiarkan. Jangan kemudian saudaranya dalam keadaan bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan, tidak diingkari. Terus menerus ya di atas kemaksiatan tanpa ada yang mengingatkan dirinya tentang kemaksiatan tadi. Kapan dia akan meninggalkannya apabila tidak ada yang mengingatkan? Kapan dia akan bisa keluar dari dosa tadi ketika tidak ada yang mau peduli, tidak ada yang mau mengingkari? Qala wa man'uhu minha, dan melarangnya dari kemaksiatan tadi. Fa'in ajiza, maka apabila tidak mampu, yaitu untuk mengingkarinya dan melarangnya dari perbuatan kemaksiatan tadi, lazimahu raf'uha, yang diharuskan atasnya yaitu mengadukannya, ila waliyil amri, kepada pemerintah, kepada penguasa. Supaya waliul amr yang kemudian mengingkari kemungkarannya, mengingkari kemaksiatannya, memberikan pelajaran baginya, memberikan hukuman yang sepantasnya apabila dia kemudian tidak mau bertaubat dari kemaksiatannya. Qala in lam yatarattab ala dzalika mafsadatun, apabila tidak ada pada hal tersebut suatu mafsadah. Ya. Apabila kemudian jika disampaikan kepada pemerintah tidak ada mafsadah bagi orang yang mengadukannya misalnya. Tapi apabila misalnya tidak ada orang lain yang melihat perbuatan tadi dan dia khawatir apabila diadukan, ya orang tadi tahu bahwa yang melaporkan pasti fulan, tidak ada yang lainnya sudah. Maka ada mafsadah-mafsadah yang dikhawatirkan. Selama ada mafsadah maka ini uzur, tidak perlu untuk kemudian dilaporkan. Namun apabila tidak ada mafsadah yang dikhawatirkan, laporkan, laporkan. Walaupun ma'rufu bidzalika la yasturu la yustaru alaihi. Dan orang yang ma'ruf dengan perkara kemungkaran tidaklah kemudian ditutupi kemungkarannya, ya. Tidak ditutupi apa yang dilakukannya. Orang yang suka mabuk-mabukan, ma'ruf, ya senang bermabuk-mabukan. Orang yang senang berjudi, semua orang juga sudah tahu di situ bahwasanya orang tersebut adalah penjudi, orang yang suka mencuri, ya, dan yang lain sebagainya. Ya. Maka ini tidak ditutupi kejelekannya, ya, karena dia sendiri yang kemudian membongkarnya, dia yang dia sudah dikenal dengan perbuatan tadi. Adapun seorang yang kemudian terjatuh, tergelincir, melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sehari-harinya sebetulnya dia adalah seorang yang baik, seorang yang kemudian zahirnya melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, namun kemudian dia pada suatu waktu tergoda oleh syaitan, terdorong oleh hawa nafsunya, melakukan kemaksiatan kepada Allah dan diketahui oleh seseorang, makanya kemudian ditutupi. Ini yang ditutupi. Apabila tadi apa, pemaksiatan tadi sudah selesai, sudah usai pada masa yang lalu, ini yang kemudian ditutupi, tidak dibongkar. Namun apabila masih terjadi, ya diingkari, dinasihati, ya, tinggalkan perkara tersebut, jangan sampai terulang lagi, dan yang lain sebagainya. Dan apabila tidak mampu, diadukan kepada waliul amr. Walaupun bisa jadi yang dimaksud waliul amr juga orang yang memiliki kewajiban atas orang tadi, misalnya orang tuanya. Ini juga dikatakan waliul amr kepada orang yang kemudian bisa menasihatinya. Paling tidak apabila tidak diadukan kepada pemerintah, diadukan kepada orang yang bisa menasihatinya, orang tuanya, saudaranya, dan yang lain sebagainya. Qala لأن السطر على هذا يطمعه في الفساد. Karena ketika menutupi orang yang ma'ruf dengan keburukan, ma'ruf dengan kemungkaran, akan semakin menjadikan dia ingin untuk melakukan keburukan, tidak ketahuan, ya. Atau kemudian juga tidak ada yang membicarakan. Qala wal idza'u fil fasari wal idza'i, dan juga semakin menyemangati dia untuk mengganggu orang lain. Wa intihakil muharramat, dan juga melanggar keharaman-keharaman. Semakin bersemangat dia. Ketika orang-orang tidak ada yang yaitu membicarakannya, tidak ada yang mengadukannya kepada pemerintah, penguasa, semakin menjadi-jadi dia. Atau pada zaman sekarang tidak ada yang mengadukannya kepada pihak yang berwajib, ditutupi kejahatannya, ditutupi kezalimannya, semakin menjadi-jadi. Qala wa jasaratu ghairihi ala mithli dzalika, dan dia akan berani untuk memperlakukan orang lain dengan perbuatan tadi, dengan yang semisal kezaliman-kezaliman yang semisal. Maka ini orang yang ma'ruf, bahwasanya dia adalah seorang yang suka mengganggu, seorang pencuri misalnya, ma'ruf dia pencuri. Ya. Jangan ditutup-tutupi. Orang yang seperti jangan dilindungi, ya, hendaknya kemudian diadukan, ya, dan sampai Kemudian keburukan dari orang tadi semakin membesar, semakin yaitu membawa efek buruk dan dampak buruk kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan juga seorang penipu misalnya, ma'ruf dia penipu, maka yang seperti ini diadukan. Dan yang lain sebagainya dari orang-orang yang sudah sepantasnya untuk kemudian tidak ditutupi keburukannya. Ala bal yustahabbu an yarfa'ahu ila al-imam, dan bahkan yang disenangi adalah dia diadukan kepada imam, kepada penguasa. In lam yakhaf min zalika mafsadatun, atau mafsadatan, apabila dia tidak mengkhawatirkan adanya mafsadah ketika dia mengadukannya kepada penguasa. Kadzalika al-qawlu fi jarhi arwah, dan demikian pula sama halnya dalam permasalahan menjarh para rawi, membicarakan tentang keburukan para rawi. Ulang ini yaitu kadzub, atau misalnya kadzab, pendusta, atau kemudian misalnya wadda' al-hadith, memalsukan hadith misalnya, atau syaz, atau apa namanya, bihi syudzul, dia memiliki hadis-hadis yang syadz, hadis-hadis yang ganjil, yang kemudian menyelisihi orang-orang yang lebih tsiqah. Ini disebutkan keburukannya dalam hal periwayatan, dalam hal periwayatan. Qala wa syuhud, dan juga dalam perkara saksi-saksi, orang-orang yang menjadi saksi di mahkamah. Karena orang-orang yang menjadi saksi di mahkamah ini haruslah orang-orang yang terpercaya. Di pengadilan, ketika diajukan saksi, jangan sampai seorang yang diajukan adalah seorang yang tidak bisa diajukan sebagai saksi. Orang yang tidak bisa dipercaya. Bukan seorang yang amanah, seorang yang fasik. Seorang yang pendusta, misalnya. Ya, ini harus diadukan. Jangan sampai orang yang seperti ini menjadi saksi. Dia bersaksi atas suatu perkara. Dia bersumpah dengan nama Allah dalam perkara yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dia persaksikan. Karena orang-orang yang fasik, dia tidak segan-segan untuk berdusta walaupun dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam kedustaan yang tersebut. Qala wal umana, dan orang-orang yang dijadikan amin, diberikan amanah, ala shadaqat, dalam perkara shadaqah. Jadi pasal itu sedekah. Misalnya kalau pada zaman sekarang ya baitul mal, kadang mungkin ada baitul mal yang kemudian nakal, yang seperti ini ya juga disebutkan jangan menyalurkan sedekah pada badan-badan yang seperti itu, atau pada suatu badan tertentu, suatu baitul mal tertentu, karena dia tidak amanah, menyelewengkan dana dan lain sebagainya. Qala wal auqaf, dan juga orang-orang yang diberikan amanah dalam perkara waqaf. Waqaf-waqaf ini harusnya dipegang oleh orang yang amanah, yang menjadi nazirnya, yang menjadi orang yang mengelolanya, bukan kemudian orang yang menyelewengkan waqaf-waqaf tadi. Jadi apabila ada penyelewengan ketika mengelola waqaf tadi, diadukan. Orang tadi ketika mengelola waqaf bukan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umat, tapi kemudian dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Membangun rumah pribadi misalnya kalau berupa tanah, atau kemudian kalau berupa kebun misalnya hasil penjualannya dari panen tadi dia nikmati sendiri dan yang sebagainya. Wal aitam, dan juga orang-orang yang dipasrahi anak-anak yatim, yaitu harta-harta anak yatim, ya biasanya kemudian dikelola oleh walinya. Apabila kemudian wali ini menyelewengkan harta anak yatim tersebut, ya dilaporkan. Wa nahwihim, dan yang semisal dengan ini, ya seharusnya dilaporkan dan disebutkan keburukannya, disebutkan tentang perkara kemaksiatan yang dilakukannya, supaya orang tidak tertipu dengan orang-orang yang seperti ini. Tidak kemudian percaya kepada orang-orang yang sebetulnya tidak pantas untuk dipercaya. Qala fa yajibu tajrihuhum 'inda al-hajah. Maka wajib untuk dijarah, wajib untuk disebutkan kejelekannya ketika ada kebutuhan, ketika butuh untuk disebutkan. Wala yahillu as-sitru 'alaihim, dan tidak boleh ditutupi. Ada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak percaya tidak boleh kemudian ditutup-tutupi karena ini bersangkutan dengan hak orang lain. Jangan sampai hak orang lain habis ludes digolimi oleh orang-orang ini, orang-orang yang tidak terpercaya ya, memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan golongannya, keluarganya. Qala idza ra'a minhum ma yaqdahu fi ahli yadihim. Apabila seseorang itu melihat dari orang-orang ini perkara yang kemudian mencacati atau kemudian menjadikan orang tadi tidak bisa dipercaya, tidak bisa dijadikan saksi, tidak bisa dijadikan rawi yang terpercaya, tidak bisa dijadikan orang yang dipercaya amanah, tidak memiliki ahliyah, tidak memiliki yaitu kepantasan untuk melakukan hal tersebut, untuk menduduki posisi tadi, maka tidak boleh untuk ditutupi. Walaisa hadza min al-ghibah, yang seperti ini bukanlah ghibah, bukanlah menggunjing yang diharamkan. Wal muharramah, bukan suatu perkara yang haram. Bal minan nasihatil wajibah, bahkan yang seperti ini termasuk nasihat yang diwajibkan. Zahirnya seperti membincangkan, memperbincangkan orang lain, zahirnya seperti ghibah, tapi ternyata bukan ghibah yang diharamkan, justru ini adalah nasihat yang diwajibkan. Karena yaitu kondisinya berbeda, kondisinya berbeda. Allah alam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Subhanallahi taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.